그죠? 함두릴라 والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد halaman 201 sudah ketemu ya. Qala al-musannif rahimahullah Sintusalis, kelompok yang ketiga sudah alladzina za'amu anna fa'idatal ibadata anna fa'idatal ibadati riyadatun nufusi wasti'dadu li faidil ulumi wal ma'arifi alaiha wa khuruji huwami kuwaha min kuwan nafsi as-sabu'iyyati wal bahimati wal bahi wal bahi bahimiyati. Sudah aslin pusalis, kelompok yang ketiga kelompok yang ketiga kata beliau kata al-Maqrizi Asy-Syafi'i alladzina za'amu anna al-fa'idata al-ibadati, yaitu kelompok yang menyangka bahwasanya faedah ibadah itu adalah riyadatun nufus, hanyalah olahraga jiwa, hanyalah olah jiwa ya, wasti'daduha li faidil ulum, dan hanya untuk menyiapkan jiwa untuk menerima limpahan ilmu ya, ilmu wal ma'arif dan berbagai pengetahuan alaiha ya, pengetahuannya ya, wa khurud quwaha, dan keluarnya atau hilangnya kekuatan jiwa ya, keluarnya kekuatan jiwa min kuwan nafsi as-sabu'iyyati wal bahimiyyati, ya, yang berupa kekuatan binatang yang buas dan ternak. Ya, sampai sini dulu. Ya, kita bacakan di sini ya, jenis ketiga yaitu orang-orang yang menyangka faedah ibadah itu hanya olahraga jiwa untuk menyiapkan jiwa menerima limpahan ilmu dan berbagai pengetahuan. Ya, ini kata mereka, ibadah tersebut faedahnya bagi manusia hanya untuk menyiapkan jiwa menerima limpahan ilmu dan pengetahuan aja. Nah, sini ya, halaman 201. Tafadhal dibaca di sini. Ya, Saiful. Ma zala syaikhu rahimahullahu yubayyinu anwa'an nasi fil ibadati. Faqad zakaru annahum Arba'atu asnafin. Nah, ya, Syekh di sini masih menjelaskan tentang jenis-jenis ibadah, ya, berbagai manusia dalam ibadah, dan beliau menyebutkan di sini bahwasanya manusia terbagi kepada 4 golongan. Nah, terus. Asinful awalu alladzina yaquluna innal ibadata la hikmata laha wala fa'idata fiha wa innama tuf'alu li mujarradi annallaha amara biha. Nah, itu kelompok yang pertama yang menyatakan ibadah ini enggak ada hikmahnya, enggak ada faedahnya. Itu dilakukan hanya perintah Allah Ta'ala aja, hanya karena Allah memerintahkannya dan menghendakinya. Ini kelompok siapa ini? Hah? Jabriyah. Itu Jabriyah. Terus Allahu lahu ayya'muru bit tauhidi wat ta'ati wa lahu ayya'muru bis syirki wal kufri wal asyani wal isyan wal isyani li annahu yaf'alu ma yasha'u. Nah, jadi kata mereka, maka Allah Ta'ala, Allah memerintahkan untuk bertauhid kepadanya, untuk taat kepadanya, memerintahkan, ya Allah memerintahkan untuk berbuat syirik, kufur, maksiat, ya, karena Allah melakukan apa yang Allah kehendaki katanya. Na'udzubillah, kata mereka, Allah juga memerintahkan kepada kekufuran dan kesyirikan. Terus nah, inilah yang mereka katakan, maka iradah milik Allah. Terus walahul masyiatu wala hikmata fil ibadati wa innama naf'aluha bi mujarradil amri. Ya Allah lah yang memiliki masyiah, kehendak, tidak ada hikmah dalam ibadah. Kita melakukan ibadah hanya berdasarkan perintah aja. Terus walaisa lana ikhtiyarun. Kita pun enggak punya pilihan katanya. Bal nahnu majburun 'alaiha. Bahkan kita ini dipaksa untuk melakukan perintah tersebut. Nauzubillah. Wa hadza qaulul jabriyyati wa hum adallu khalqillahi wal 'iyadu billahi. Nah, maka ini adalah pendapat kaum Jabriyah yang mereka adalah makhluk yang paling sesat, wal 'iyadu billah. Qaulul Jahmiyati wal Jabriyyah. Inilah perkataannya Jahmiyah, ya, Jabariyah. Perkataan Jahmiyah Jabariyah yaitu Jabariyah Khalisah. Kalau Jabariyah Mutawasithah yaitu Asy'ariyah. Terus asil fustani ma yaqulu laisa lillahi iradatun wala masyiatun fi af'alina wa ibadatina bal nahnu naf'aluha bi iradatina wa masyiatina istiqlalan. Ini kelompok yang kedua yang menyatakan Allah enggak punya iradah. Allah tidak punya kehendak, tidak punya keinginan dari perbuatan kita, ibadah kita, namun kita melakukan ibadah tersebut hanya karena kehendak kita saja, keinginan kita aja, ya, istiqlalah, keinginan kita mandiri di situ, tanpa ada keterkaitan dengan masyiah Allah. Ini berarti kaum siapa ini? Mu'tazilah, Qadariyah, Qadariyah Nubat. Terus? Walam yuqaddirha Allahu. Nah, Allah tidak mentakdirkannya. Terus? Walam yasha'ha walam yakhluqha. Allah tidak menghendakinya, Allah tidak menciptakannya. Ini Qadariyah Nubat, ya dan tidak. Terus wa inna ma nahnu naf'aluha bi ikhtiyarina min ghairi an yakuna lillahi 'azza wa jalla iradatun wala taqdirun fiha wala taqdiru fiha. Wala taqdirun fiha. Ya. Nah, kita melakukan ibadah tersebut dengan pilihan kita, tanpa ada kehendak dari Allah dan tanpa ada takdir dari Allah SWT dalam peribadatan tersebut. Terus ini Qadariyah. Wa hadza qaulul qadariyati minal mu'tazilati wa man wafaqahum min nufatil wa man wafaqahum min nufatil qadari. Dan ini adalah pendapatnya kaum Qadariyah dari kalangan Mu'tazilah, dan siapa saja yang selaras dengan pendapat mereka ini dari kalangan para pengingkar, ya, orang-orang yang menafikan takdir. Wahada dolalun wadihun wal iyadu billah. Ini sangat jelas sekali kesesatan yang waliyadu billah. Terus asin mutalisu as-sufiyatu alladzina yaquluna nahnu la naf'al ibadata istawabi wala lil'iqabi wala natruka al-mahsiyya wala al-ma'asi wala natruku al-mahsiyya al-ma'asiyya li ajli an-naslama minal iqabi. Nah, ini kelompok yang ketiga datang lagi nih. Kelompok yang ketiga yaitu kaum Sufiyah, yang mereka menyatakan kita tidak melakukan ibadah hanya karena pahala atau karena hukuman. Kita tidak meninggalkan maksiat karena supaya kita selamat dari hukuman. Ya, terus wala naf'alu ta'ata min ajli annana la thawaba. Ya, min ajli annana la as-sawaba. Dan kita tidak melakukan ketaatan supaya kita mendapatkan pahala. Nah, ini sufi begitu. Sehingga mereka mengatakan, gak apa-apa kami berada di surga, di neraka. Yang penting Allah ridho, kata mereka. Yang penting Allah cinta. Na'udzubillah min dzalik. Terus wa innama naf'aluha nurawwidu biha anfusana wa nurabbiha hatta tasifu wa ta'tiha alfuyudatu minallahi azza wa jalla. Nah, alfuyudatu benar. Nah, kemudian kata mereka, ya, kita melakukan ibadah nurawwidu biha anfusana, untuk membiasakan jiwa-jiwa kita, wa nurabbiha, supaya kita mentarbiah, melatih jiwa-jiwa kita, hatta tasfu, ya, sehingga jiwa-jiwa kita itu menjadi murni, bersih, ya, suci. Wa ta'tiha al-fuyudatu minallah, dan nanti akan hadir fuyudat, ya, fuyudat itu dari kata fada, ya, itu maksudnya kebaikan yang banyak, nanti akan datang kebaikan yang banyak dari Allah. Terus wa ba'duhum yaqulu innama na'budu li'annana nuhibbuhu. Nah, sebagian sufi mengatakan kita beribadah pada Allah karena kita mencintai Allah. La li'annana la li'annana nakhafu min nari. Nah, kita tidak beribadah pada Allah karena kita takut kepada nerakanya. Nauzubillah. Au natma'u fi jannatihi. Atau kita tidak beribadah pada Allah bukan karena kita mengharapkan surganya. Wah, ini kaum sufi. Hadza qawlu sufiyyati. Nah, ini jelas perkataan mereka. Terus alladzina yaquluna inna na'buduhu li mujarradil mahabbati. Nah, yang mereka mengatakan kita hanya beribadah pada Allah hanya berdasarkan cinta. Terus La khaufun wa la roja'un. Ah, bukan karena takut atau karena harap. Padahal sebaliknya, sunnati wal jamaah, beribadah pada Allah dengan khauf, dengan roja, dengan ta'zim, dengan mahabbah, ya, dengan satu lagi apa? Zul. Nah, ini ahlus sunnah wal jamaah, beribadah pada Allah dengan takut, harap, pengagungan, kecintaan dan perendahan diri di hadapan Allah. Terus walladzina yaquluna minhum innama na'buduhu litasfu nufusana wa tatahaddabu akhlaquna fa'il. Ya, terus kata mereka lagi, mereka mengatakan kita beribadah pada Allah agar litasfu nufusana, agar jiwa kami menjadi bersih, ya, wa tatahaddabu akhlaquna, agar akhlak kami menjadi baik. Ya, ini kata mereka. Terus naf'aluha min babir riyadhatin nafsiyati. Nah, kita melakukan ibadah ini bagian dari olahraga jiwa, olahan jiwa. Ya. Hatta ta'tiya al-fuyudatu minallahi 'azza wa jalla. Nah, sampai datang berbagai kebaikan yang banyak dari Allah. Terus hatta anna ba'dahu yataqallahu ay yakuna nabiyyan. Nah, sampai-sampai di antara mereka ada yang yatatallaq, yang sangat ingin menjadi nabi. Wa yataqallahu idza rawwada nafsuhu Ah, dia sangat ingin apabila dia membiasakan jiwanya untuk menjadi nabi, supaya hatinya semakin bersih begitu. Semakin makrifat, hakikat. Terus wayaz'umuna anna an-nubuwata muktasabatun. Ah, mereka menyangka bahwasanya kenabian itu ya bisa diusahakan, ya, dicari. Nauzubillah. Terus walaisat istifa'an wa ikhtiyaran minallahi 'azza wa jalla. Ah, nabi, kenabian itu bukanlah pilihan, ya. Pilihan, ya, penyaringan dari Allah azza wa jalla. Nah, terus hadza qawlu sufiyyah. Ah, ini pendapatnya kaum sufi. Ada di sini, ya. Ada tiga kelompok yang sesat yang mereka terjatuh ke dalam penyimpangan karena sikap mereka terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus as-sinful rabi' tanggung? As-sinful rabi'u ahlu sunnati wa ahlu jama'ati. Ah, inilah ahlu sunnati wal jama'ah. Alladzina yaquluna nahnu na'budallaha. Nahnu na'budu. Apa mansub? Na'budallaha. Nahnu na'budu. Kenapa mansub na'buda? Nahnu na'budullaha mahabbatan wa khaufan wa roja'an wa taf'an bi tawabihi wa khaufan min iqabihi wa imtithalan bi amrihi. Terus li amrihi wa jtinaban li nahyihi. Kelompok yang keempat ahlus sunnati wal jamaah yang menyatakan kita beribadah pada Allah karena cinta kepada Allah, takut, berharap pada Allah, sangat berharap kepada terhadap ya pahalanya dan takut dari sisanya, hukumannya, dan juga karena melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Nah, ini, ya. Makanya kalau beribadah pada Allah hanya cinta saja, dia akan jatuh ke dalam sufi. beribadah pada Allah mengandalkan rojak saja, maka dia akan terjatuh ke dalam murji'ah. Cinta beribadah pada Allah hanya takut saja, maka dia akan jatuh ke dalam khawarij. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah beribadah pada Allah pada semuanya. Ya, pada semuanya. Terus hada mudhaf muwafiqihim min al-ibadati. Ah, inilah ringkasan dari berbagai sikap mereka terhadap ibadah. Terus waqad sabaqa al-sinfani al-awwalani. Ya, dua golongan yang awal yaitu Jabriyah dan Qadariyah telah berlalu. Wa nantaqilu al-ana ila sinfis salisi wa hum as-sufiyyatu. Kita pindah sekarang ke jenis golongan yang ketiga, yaitu kalangan sufi. Kalau Jabriyah tadi memandang apa? Ibadah tersebut yaitu tidak ada faedah, tidak ada makna. Ya. Jadi mereka itu seperti robot. Ya, seperti robot. Ya udah, jadi ibadah tersebut seperti beban aja. Ya, kalaupun ada itu kata mereka itu cuman alamah, amarah cuman sebagai tanda aja. Yang kedua, yang mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala enggak punya iradah sama sekali dalam ibadah. Ya, hanya mereka semua yang punya iradah, punya kehendak, ya, istiqlalan. Ini kaum Qadariyah. Nah, kaum Sufi yang tadi yang dibahas. Ahlussunnah wal Jamaah tidak demikian. Semuanya Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Melengkapi apa yang ada pada kelompok-kelompok sesat tadi, ya. Beribadah pada Allah dengan cinta, pengagungan, dengan takut haram. Nah, sekarang kita pindah ke Sufiyah wasti'daduha li faidil ulum wal ma'arif 'alaiha. Ini kaum Sufi yang mereka mengatakan mereka beribadah pada Allah hanya untuk menyiapkan diri untuk menggapai kebaikan, ya, menggapai ilmu yang banyak dan ma'arif 'alaiha, berbagai ma'rifat-ma'rifatnya. Nah, ya, dibaca berikutnya. Siapa? Akbar. Wastidaduha li faidil ulumi wal ma'arifi 'alaiha min aina tufayyidul uluma wal ma'arifa 'alaiha min aina tafidul tafidul ulum wal ma'arif 'alaiha min aina tafidul ulumi wal ma'arifi 'alaiha. Dari mana ilmu yang sangat banyak itu, ma'rifat itu datang dari mana? Terus ba'duhum yaqulu tafidun minal akli al-fa'ali. La yakuluna minallahi bal yakuluna minal akli wal fa'ali. Sebagian mereka menyatakan ilmu yang sangat banyak itu datang dari akal dan juga dari fa'al, ya, dari sikap yang efisien. Terus mana lagi? La yaqulun, mereka tidak mengatakan ilmu itu bukan dari Allah. Namun mereka mengatakan dari akal. Ya. Dan dari sikap hidup yang fa'al, yang efektif. Terus ha'ulai hum ghulatul falasifati. Nah, mereka lah kaum falasifah yang ekstrim. Ya. Terus qaladahum ba sufiyati. Sebagian sufi taklid kepada mereka, mengikuti mereka. Wa minhum man yaqulu innal fuyudati minallahi. Mereka mengatakan kebaikan yang sangat banyak itu dari Allah. Walakinana lam nuridu thawaban wala iqaban. Namun kita tidak menginginkan pahala atau hukuman. Wa innama nuridu tahdhiban nufusina faqat. Kita hanya menginginkan melatih jiwa kita saja. Hatta ya'tiha al-faidu minallahi azza wa jalla. Jadi mereka beribadah hanya untuk melatih jiwa sampai nanti kebaikan yang banyak itu datang, ya, dari Allah kepada jiwa. Terus wal ulumu minallahi. Sampai nanti datang akhirnya ilmu dari Allah. Mereka melatih jiwa mereka untuk beribadah supaya dapat ilmu. Taqillah yu'allimukumullah, kata mereka. Siapa yang takwa pada Allah, Allah akan ajarkan dia ilmu. Allah akan ajarkan, ya, yu'allimukumullah. Allah akan ajarkan dia ilmu. Terus Walidzalika la yatlubuna al-ilma wa yasiduna wa yuzahidu wa yuzahiduna fi talabil ilmi wa yanhauna anhu. Nah, oleh karena itu mereka enggak belajar, bahkan mereka zuhud dari nuntut ilmu, artinya enggak mau nuntut ilmu. Ya cukup zuhud gitu, cukup dengan apa yang ada. Dan mereka justru melarang dari belajar. Wa yatlifuna yutlifun wa yutlifuna kitaba. Yang benar antum. Wa yatlifuna kutuba lau zafiru biha. Ah, mereka menghancurkan kitab-kitab lau zafiru biha. Seandainya mereka memang sudah mendapatkannya, sudah tahu, enggak butuh lagi murojaah. Dihancurkan. Nah, terus li'annaha la fa'idata minha. Ah, kata mereka karena ini enggak ada faedahnya belajar. Terus hadza yaquluna wa annaha ta'awuquhum wa annaha ta'awuquhum 'anil ibadati talabul 'ilma talabul 'ilmi yu'awiquna 'anil ibadati wa balasna di hajatin ila talabul 'ilmi. Ah, kata mereka ta'aw wa annaha ta'awuquhum 'anil ibadah. Menuntut ilmu itu hanya akan menunda mereka dari ibadah atau menghalangi. Talabul ilmi yu'awwiquna 'anil ibadah, kata mereka. Menuntut ilmu hanya akan menghalangi kami dari beribadah. Tas nabi hajatina talabul ilmi. Kita enggak butuh menuntut ilmu, kata mereka. Terus fa nahnu idza saffaina nufusana nuzila 'alaina nazala 'alaina ilmu Allah duni. Antum lapar ya? Allah duni. Alilmu minallahi min duni talabin ilmi. Hakadha yaf'alu syaitanu bi bani adama illa min rahimallahu. Illa man rahimallahu. Baik, kata mereka, nahnu idza saffaina nufusana. Ya, kita kalau kita sucikan diri-diri kita, jiwa kita, nazala alainal ilmu alladuni. Nanti ilmu laduni akan turun kepada kita. Enggak usah khawatir, ilmu dari Allah. Ya, tanpa belajar. Nah, inilah yang dilakukan setan kepada anak Adam. Ya, kecuali orang-orang yang dirahmati Allah lah Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus Allahu bastadaduha li faidil ulumi wal ma'arifi 'alaiha. Minallahi au minal aqli au fa'ali. Dan juga untuk mereka beribadah untuk mempersiapkan jiwa untuk menggapai ilmu yang sangat banyak dan makrifat-makrifat, berbagai makrifat. Dari Allah. Ya, atau dari akal. Ya, dari akal fa'al yang efisien gitu. Terus qulu wa khuruju quwaha min quwwan nafsi as-sabaiyati wal bahimiyati. Nah, berikutnya yaitu keluarnya khuruj. Ya, keluarnya atau hilangnya quwaha, kekuatan jiwa. Ya, yang berupa min quwwan nafsi as-sabaiyah wal bahimiyah. Yang berupa kekuatan jiwa binatang buas dan ternak. Terus as-sabu'iyah itu nisbatun ila sibai. Sabu'iyah nisbat kepada siba, berarti hewan buas. Fahum yaquluna innal insana fihi tabi'atun sabu'iyatun wa hiya hubbut tasalluqi. Kata mereka fahum yaqulun, manusia itu ada tabiat binatang buas, yaitu cinta suka untuk menguasai. Terus wa hadza sahihun fa fihi sifatus sibai. Nah, benar, itu memang benar, memang ada sifat binatang buas pada manusia. Ubud tasalluti wal qahri wal ghulabati. Nah, yaitu si kesuka kecintaan untuk menguasai, mengalahkan, ya, menguasai yang lainnya. Terus fihi aidan sifatul bahimiyati minas syahawati warrogobati. Nah, juga ada pada manusia sifat hewan ternak, syahwat, ya, keinginan-keinginan, terus wahubbu maladzat, nah, dan suka kelezatan. Walakin idza manna Allahu alaihi bil imani dhahabat anhu hadhihi sifatul zamimati fasabbu ayatu ya atasallutu wattubyanu. Nah, namun apabila Allah menganugerahkan kepada seorang hamba keimanan, maka akan hilanglah dari dia sifat yang tercela tadi. Itu sifat samuiyah, binatang buas, itu menguasai, apa namanya, mengalahkan, menguasai, dan tugyan, berlaku sewenang-wenang. Terus watakbiru, hah, mana takbir, watakaburu kasibai wal bahimiyatu allati ya asyawaniyatu wala yakunu lil insani illa wala yakunu lil insani hum illa hum, apa hum, jelas wala yakunu lil insani hamun illa nailu syahwatihi. Nah, baik, perhatikan. Dan juga ya, sifat-sifat ke binatang buas tadi, yaitu berupa takabur, ya, semisal hewan buas, bahimiyah, itu berupa syahwatiyah, syahwaniyah. Dan juga tidak ada pada manusia keinginan untuk memenuhi. Terus, lihat timatan. Ya, ini, coba baca Akbar, matanya baca. Hah? Aduh. Benar bacanya Akbar. Hah? Tukhrijuha ila suar intiqasi suaril ma'arif fiha. Akbar. Muskilah Akbar. Baik. Kata beliau, seandainya enggak ada ibadah, maka jiwa ini akan jadi segolongan dengan jiwa binatang buas dan ternak. Ya. Maka ibadah tukhrijuha. Maka ibadah mengeluarkan jiwa tadi ila musyabahatil uqul. Ya, menuju kemiripan kepada akal. Fatasiru qabilatan lintiqasi suwaril ma'arifi fiha. Maka jiwa ya, siap menerima ukiran-ukiran gambar pengetahuan. Suwar al-ma'arif, berbagai gambaran-gambaran ilmu pengetahuan. Nah, terus hada kalamu sufiyah wal falasifah. Baik, halaman 24. Nah, ya, baca Mirzam dari matan. Fahada yaquluhu ta'ifatan indahuma mayuqarribu ilal islami mayuqarribu ilal islami wa syara'i'i minal falasifatil qailina bi qadamil alimi wa adamil fa'ilil muhtari wal ta'ifatus taniyatu man tafalsafa min sufiyatil islami wa yaqrubu ilal falasifati fa innahum yas'umuna anal ibadati riyadotun istidadin nufusi lil ma'arifi riyadatul istidadin nufus. Nah, terus lil ma'arifil aqliyatil aqliyati wa mukhalafatil awaidi. Nah, hadza yaquluhu ta'ifatan. Ini dikatakan oleh dua kelompok. Yang pertama, may yaqrubu ila al-islam wasyara'in minal falasifati alqa'ilina bikidamil alam. Yang pertama, mereka yang yaqrub melakukan pendekatan kepada Islam dan syariat, dari kalangan para ahli filosof yang berpandangan dengan akan adanya kidamnya alam. Kidam yaitu hilangnya alam, dan wa'adamil fa'il al-mukhtar, dan tidak ada pelaku di alam ini yang berkehendak. Tidak ada pelaku di alam ini yang demikian, kata mereka. Terus yang kelompok yang kedua, man tafalsafa min sufiyatil Islam, itu kaum sufi, sufi Islami yang mereka berfilsafat. Wa yaqrubu ila al-falasifah, dan mereka melakukan pendekatan kepada kaum filsafat, kaum filosof. Fa innahum yaz'umun an al-ibadati riyadatul isti'dad an-nufus lil ma'arif al-aqliyah wa mukhalafati al-awa'id. Mereka menyangka bahwasanya ibadah-ibadah itu hanya merupakan riyadatul isti'dad, hanya olah untuk melatih, hanya olahraga untuk melatih jiwa, lil ma'arif al-aqliyah, untuk menerima berbagai ma'rifat, pengetahuan al-aqli, akal, dan untuk menyelisihi kebiasaan al-awa'id. Terus baca caranya. Kalau syarikat ta'ala, hadihi mas'alatu kidamil alami, yaquluna hadal alamu Harusnya annalahu khalikon. Tapi di sini annalahu khaliq. Harusnya annalahu khaliq. Ya, isim anna muakhar. Harusnya demikian. Khaliqun. Ya, harusnya khaliq. Annalahu khaliq. Enggak mungkin. Ya. Enggak mungkin. Nah, ini salah tulis. Dibenerin. Ya, terus mau dirob apa khaliq? Hah? Selain isim anna muakhar. Ini salah kayak cetakannya kurang. Terus wa aujadahu ba'dal adami fal alamu qadim fal alamu qadimun minal asli fal alamu hada laisa lahu hidayatun ta'ala Allahu amma yaquluna. Nah, ini adalah masalah kidamul alam. Masalah kidam. Kidam itu lawan dari kata apa? Apa kidam? Nah, itunya ya. Kalnya alam ya. Di matan udah diterjemahin belum? Baik. Di matan mereka lihat, biar pahami di matan yang balik lagi. Ya, mereka yang mengatakan kidamnya alam ini maksudnya ini ya, apa namanya? Hilang. Hilang ya. Ya, Andika. Kalau dulu itu ya, terjadi dengan sendirinya tanpa ada pencipta, itu yang sahih. Bukan hilang, berarti dari kalangan para sifat yang menyatakan bikidamil alam wa adamil fa'il muhtar, yang menyatakan alam terjadi dengan sendirinya tanpa ada pelaku yang menciptakan, yang berkehendak. Nah, ini lebih sahih terjemah. Ya, masalah ini adalah masalah kitabul alam, alam terjadi dengan sendirinya. Mereka mengatakan hadal alam lam yujad natijatu annalahu khaliqan. Alam ini tidak didapati natijahnya. Hasilnya itu gimana itu alam itu, kapan diciptakan, kata mereka. Ini kaum filosof. Bahwa alam ini punya pencipta, wa wujadahu ba'dal adam. Dan pencipta itu yang menciptakan alam ini setelah sebelumnya enggak ada. Wal alam qadimun minal asl, kata mereka. Alam itu qadim, itu sudah ada dari dulu. Ya, dari asalnya. Wal alam la hada laisa lahu bidayatun. Alam ini, kata mereka, enggak ada awalnya. Enggak ada awalnya. Ini ta'alallahu amma yaqulun. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan. Ini ucapan kekufuran. Alam dulu enggak ada. Alam ini itu langit, bumi misalkan. Dulu enggak ada. Dia diciptakan kapan? 50 ribu tahun setelah Allah mencatat takdir. Baru Allah catat, setelah Allah catat takdir 50 ribu tahun berikutnya Allah ciptakan langit dan bumi. Fisit tati ayam, dalam waktu 6 hari. Ya, kalau alam ini terjadi dengan sendirinya, la haula wala quwata illa billah. Ucapan kufur. Terus wa ma'lum, boleh dibaca? Belum. Ah, baca lagi. Wa ma'lumu annal 'alama lahu bidayatun. Faqad kana ba'da anna lam yakun. Aw jadahu Allahu subhanahu wa ta'ala. Lahu khaliqun wa lahu mubdi'un. Tum yaquluna la bal huwa asluhu qadimun. Fa'ula'i ulatul falasifati wa minhum Ibnu Sina. Nah, ya, maklum ya, sudah diketahui bahwasanya alam ini ada bidayahnya, ada awalnya. Dan waqad kana, ya. Faqad kana ba'da an lam yakun. Alam ini ada setelah sebelumnya tidak ada. Aujadahullahu subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengadakannya, menciptakannya. Lahu khaliqun. Alam ini punya pencipta. Walahu mubdi'un. Punya yang mengadakan. Mereka mengatakan bal huwa asluhu qadim, kata mereka. Alam ini aslinya qadim dulu, udah ada dari dulu. Ya, maka mereka inilah para kaum ekstremis dari kalangan ahli filsafat, di antara mereka adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina kafirnya. Ya, sudah divonis oleh para ulama. Ya, kafir. Nah, memang dia punya banyak jasa dalam Islam terkait tentang kedokteran. Tapi beliau demikian, beliau begitu pemahamannya. Ya. Pemahamannya demikian, ya dan bila. Terlalu banyak larut ke dalam filsafat. Terus qawluhu wa adamul fa'ilil muhtari. Kata mereka lagi, alam ini enggak punya pelakunya, ada yang menciptakan. Yang berkehendak ini enggak ada. Terus ai laisa lahu fa'ilun muhtarun wala mujidun. Wala mujidun. Apabila aujada nafsuhu. Alam ini enggak ada yang menciptakan, yang berkehendak, tidak ada yang mengadakan. Alam ini terjadi dengan sendirinya. Faqad wajada nafsuhu. Aujada menciptakan dengan sendirinya. Terjadi dengan sendirinya, iya dan billah. Pernyataan kaum ateis. Terus qawluhu wal ta'ifatu saniyatu man tafalsafa min sufiyatil islami wa yaqrubu ilal falasifati. Ai al ubadul muslimina alladzina ishtaghalu bil ibadati wa tarwidin nafsi wa taraku talabal ilmi wa hadha huwa al walihu ala sufiyati min al muslimina alladzina akhadhu tariqal ibadati wa taraku al ilma wa qasadahum min al ibadati tasfiyatin nufusi wa qasadahum min al ibadati tasfiyatan wal qasduhu minal ibadati tasfiyatun nufus, tasfiyatun nufusi wa tarwiduha lil ilhami, lil ilhami, lil ilhami wal fuyudati wal ulumi wa hakada. Nah, kemudian ya, kelompok yang berikutnya itu dari kalangan yang kelompok yang kedua itu kelompok yang mereka berfalsafah, berfilsafat dan melakukan pendekatan kepada kaum filosof. Itu ahli ibadah dari kalangan kaum muslimin yang mereka menyibukkan diri dengan ibadah, ya, dan juga melatih jiwa, ya, tarwidul nafs, ya, melatih jiwa, membiasakan jiwa untuk senantiasa beribadah. Ya. Kemudian, namun mereka meninggalkan menuntut ilmu. Mereka tidak mau menuntut ilmu. Dan ini kebanyakan pada kaum sufi, dari kalangan kaum muslimin yang mereka mengambil jalan ibadah. Namun tidak mau belajar, mutarakul ilma, meninggalkan ilmu. Maksud mereka dari ibadah adalah tasfiyatun nufus, untuk melatih jiwa. Ya, wa tarwiduha. Ya, dan untuk membiasakan jiwa, ya, menggapai ilham, ya, nanti pewangsit dari Allah, wal fuyudat, wal ulum, wa hakad. Ya, untuk menggapai kebaikan yang banyak, ilmu, kalau mereka nanti dapat sendiri ilmu tersebut. Ya. Terus, wahum yatatawaruna faba'duhum wasolah ilal ilhadi kabni arobi wal halaji wabnil farodi. Faridi. Faqad wasalu ila haddil ilhadi wal a'yadu billahi wa minhum min duni dalika. Ya, baik. Wa minhum man duna, bukan min. Man duna dan. Ya. Wa hum yatatawwarun. Dan mereka pun ya berkembang, ya. Enggak cuman stuck di situ aja. Maka sebagian mereka sudah sampai pada derajat ilhad. Ya, jadi mulhid, ateis, semisal Ibnu Arabi, Hallaj, Ibnu Farid. Faqad wasalu ila haddil ilhad wa ghiyadu billah. Mereka sudah sampai pada ya, titik dari ateisme wa ghiyadu billah. Ya. Di antara mereka wa minhum man duna dzalik. Di antara mereka ada yang enggak seperti itu. Ya. Terus fa innahum yazumuna qulu fa innahum yasumuna anna al-ibadati riyadatun istidlal an-nufusi fil ma'arifil aqliyati wal muqalafatil awaidi fa qasdul ibadati indahum. Mereka menyangka bahwasanya ibadah itu adalah olahraga jiwa untuk mempersiapkan jiwa menggapai berbagai makrifat akal dan untuk menyelisihi berbagai kebiasaan. Ya, jadi kalau mereka beribadah supaya dapat ilmu makrifat, bukan belajar dapat ilmu, dan untuk menyelisih kebiasaan biar nyeleneh, ya, biar dapat hal-hal yang di luar kebiasaan, misalkan kasyaf biar dapat karomah gitu. Nah, inilah maksud tujuan ibadah menurut mereka. Kemudian dibaca lagi summa minha ula umma minha ulai man la yujibul ibadata illa bihadzal makna. Nah, kemudian diantara mereka, ya, di antara mereka juga ada yang tidak mewajibkan ibadah selain dengan makna tersebut. Terus fa idza hasala laha dzalika baqiya mutahayyiran fi hifdhi awradihi wal istighali bil waridiyanha. Kemudian apabila idza wasala laha, apabila sudah tercapai oleh seseorang dengan ibadah tadi, baqiya mutahayyiran. Ya, jadi yang tersisa ialah, yang tinggal ialah dia bingung mengenai fi hifdzil awrad, lafaz-lafaz wirid dia. Ya, yang dia biasa baca wastighal bil warid anha. Ya. Dan menyibukkan diri dengan yang wirid-wirid yang terdapat yang dia hafal tadi. Terus syarahnya ila wasala ila ma yaqulu min sa'afun sawfa min nafsi fahal yastamirru fil ibadati aw yatawaqqafu li annahu wasala fil ghoyati. Ba'duhum yaqulu kadza wa ba'duhum yaqulu nahnu bihajatin ilal awradi wa ilal ibadati walau wasalna ila hadhil martabati. Nah, idza wasala ila ma yaqumu yaqulu min safa'in nafsi, apabila seseorang di antara mereka sudah sampai kepada apa yang mereka katakan berupa pemurnian jiwa, fahal yastamirru fil ibadah, maka apakah dia akan tetap melanjutkan ibadah atau yatawaqqaf, dia akan berhenti ibadah, li'annahu wasala lil ghaya, karena dia sudah sampai kepada tujuan. Ba'duhum yaqulu kadza, sebagian mereka mengatakan iya, sudah enggak perlu ibadah lagi. Wa ba'duhum yaqul nahnu bihajatin ila al-awrad, sebagian mereka mengatakan enggak, kita tetap butuh kepada wirid-wirid wa ilal ibadah, kepada ibadah, walau wasalna ila hadhihi martabah, walaupun kita sudah sampai kepada derajat martabat ini, yaitu sudah makrifat hakikat misalkan. Terus waminhum waminhum may yujibul qiyamah bil awradi wa adamal ikhlali biha wa huma sinfani aidun. Nah, ya, di antara mereka juga ada yang mewajibkan ya, pelaksanaan qiyam bil awrad, pelaksanaan wirid-wirid, wa ada min ikhlal biha, dan tidak boleh ditinggalkan wirid-wirid tadi, wa huma sinfan, dan mereka ini terbagi menjadi dua golongan. Terus hadhuma may yaqulu bi wujubiha hifdzan lil qanuni wa dabtan lin namusi. Nah, salah satunya kelompok yang mengatakan wajibnya peribadatan untuk hifdzan lil qanun, untuk menjaga hukum, wa dabtan lin namus, ya, dan juga untuk menjaga simbol-simbol. Terus wal akharuna yujibunaha hifdzan lil waridi fa khaufan man tadarrujan nafsu bima bi mufaraqatiha wa khaufan min tadarrujin nafsi bi mufaraqatiha ila halatiha al-aula minal bahimiyati. Nah, itu kelompok yang mewajibkan untuk menjaga wirid-wirid tadi karena khawatiran secara bertahap jiwa akan meninggalkannya menuju keadaan yang pertama, yaitu berupa jiwa itu memiliki sifat ya kebinatangan. Terus hadhihi nihayatu aqdamihim fi hikmatil ibadati wama syari'at wama syari'at li ajlihi. Nah, inilah akhir langkah kaki mereka. Nihayatu aqdamihim fi hikmatil ibadah, terkait tentang hikmah ibadah dan apa-apa yang disyariatkan dalam ibadah tadi. Terus wala takadu tajidu fi kutubil mutakallimina ala tariqis suluki ghayra tariqin min hadhihi turqis salasi au majmu'iha. Nah, ya, hampir-hampir saja ya, Anda tidak akan mendapati pada buku-buku ahli kalam tentang jalan menuju Allah selain tiga jalan ini atau keseluruhannya. Terus baca syarahnya. Siapa? Andika. Dari atas berarti. Ay yastamirru ala al-ibadati wa la yatrukuha wa kadha al-awradu yastamirru alayha walakin ala al-manhaji alladhi sabaqa fi'il itu. Ya, perhatikan di antara mereka ada yang mewajibkan untuk melaksanakan wirid-wirid dan ada juga yang tidak yang dan tidak boleh ditinggalkan, yaitu mereka yastamiru alal ibadah. Artinya di antara mereka walaupun sudah dapat makrifat hakikat, dia tetap ibadah, tidak meninggalkannya. La yatrukuha. Wa kada al awrad. Demikianlah wirid-wirid. Yastamiru alaiha, yang mereka tetap ya melafadzkannya, melantunkannya, lakin alal manhaj alladzi sabaqa. Namun dengan tata cara yang telah disebutkan sebelumnya. Terus qawluhu wa khawfan min tadarruji an-nafs limafariqatiha ila ilaha ladiha al-aula ila al-dahi dahi minyati yaquluna law tarakna yaquluna law tarakna al-ibadah ibadati. Mana sih bacanya? Lau tarokna al ibadata. Ya kuduna lau tarokna al ibadata. Naksha an narja'a. Nah, narja'a apa narja'a? Narji'a. An narji'a ila dati min yadi wasabi wasabu'iyyati. Mulazimuna al-ibadati. Ibadat, ya. Mulazimuna al-ibadata. Mulazimuna al-ibadata li'ajri an la ta'udu alaihim. An la ta'uda alaihim. An la ta'uda alaihim. An nufus al-batiniyati. An nufus. An nufusu. An nufusu. Al-Badi'iyatu berikutnya wa khaufan min tadarrujin nafs, yaitu karena khawatir secara bertahap bimufaraqatiha ila halatiha al-ula min al-bahimah, kelompok yang mewajibkan untuk menjaga wirid karena khawatir secara bertahap jiwa akan meninggalkan ya, meninggalkannya menuju keadaan yang pertama, yaitu berupa sifat kebinatangan. Mereka mengatakan seandainya kita tidak ibadah, kita khawatir kita akan kembali kepada sifat kebinatangan, ya, sifat hewan buas. Ya, fahum, maka mereka senantiasa melakukan ibadah karena khawatir supaya tidak jiwa-jiwa kehewanan, sifat-sifat kebinatang buasan tidak kembali kepada mereka. Terus fahadihi bidayah. Fahadihi nihayatu. Nihayatu. Nihayatu kapadamihim. Nah, inilah akhir dari langkah mereka. Aisyirahum. Aik akdamihim aisyirihim, langkah kaki mereka. Yakni fi hikmatil ibadati wa ma syariat. Yaitu dalam hikmah beribadah dan yang disyariatkan karena. Terus. Ada filosofi wal falasifah. Nah, ini menurut kaum sufi dan falasifah. Terus. Qulu wa la takanu. Allah musta'an. Andika, andika. Ya. Sabit. Qulu wa la takadu tajidu fi kutubil mutakallimina ala tariqi suluki ghayra tariqi tariqin min hadhihi turbi salasi au majmu'iha. Fakataba as-sufiyyatu kulluha mashhunatan bihadhihi al-kalami wa laysa fiha shay'un min kalami ahli al-ilmi wa ahli al-basari bas wa ahli al-basirati. Maka hampir-hampir engkau tidak mendapati pada buku-buku ahli kalam tentang jalan menuju Allah selain tiga jalan ini atau keseluruhannya. Maka kaum sufi ya, fa kutubu sufiyati, bukan kataba kutub, maka buku-buku kaum sufi kulluha semuanya mashhunatun, semuanya itu berisi dipenuhi bihadal kalam, tentang pembahasan ini. Laisa fiha syai'un min kalami ahli ilmi wa ahli basirah. Enggak ada sedikit pun di buku-buku kaum sufi ada ucapan kutipan-kutipan para ulama atau ahli basirah. Nah, asin berabi. Sabit. Qala al-mu'allim rahimahullah, wasilfu rabi'u hum al-qa'iluna bil-jam'i bayna al-qalqi wal-amri. Nah, mereka yang menggabungkan, yang berpendapat bil-jam'i, adanya bergabungnya, yang digabungnya antara al-khalq wal-amr, antara perintah dan al-khalq penciptaan, wal-qadar wa-sabab, takdir dan sebab. Terus wa indahum anna sirrul ibadati, anna sir sirrul ibadati, rahasia ibadah, wa ru'yatiha mabniyun ala ma'rifati haqiqiyatil ilahiyyah, haqiqatil ilahiyyah. Baik, menurut mereka rahasia ibadah ghoyataha dan tujuannya itu mabniyun, itu dibangun ala ma'rifati haqiqati al ilahiyah, dibangun di atas pengenalan terhadap hakikat ilahiyah. Terus wa makna kaunihi subhanahu ilahan wa anna al ibadata mujabul ilahiyati wa asaruha muqtadaha wa irtibatuha kartibatil muta'alli bisifati bisifati. Nah, ya berikutnya juga kata mereka, kata Syekh, wa makna qawni subhanah ilahan, makna Allah sebagai ilah, sebagai zat yang diibadahi, wa annal ibadata mujabul ilahiyati, dan juga bahwa ibadah itu adalah konsekuensi wajib ilahiyah, pengaruhnya wa muqtadaha dan tuntunannya, wa wartibat dan keterkaitannya, kartibatin muta'alliqat sifatil bil sifat, seperti keterkaitan antara sifat dan sifat-sifatnya, wa kartibatin ma'lum bil ilmi wal maqduri bil qudrati, seperti keterkaitan sesuatu hal yang telah diketahui dengan ilmu dan yang ditakdirkan dengan takdir. Terus wal aswati bis sam'i wal ihsani bir rahmati wal ita'i bil jawdi fa indahum man qama bi ma'rifatiha ala nahwi alladhi fassarnaha bihi lughatan wa syar'an wa mawrudan istiqama lahu ma'rifatan ma'rifatu hikmatil ibadati wa ghoyatiha wa alima annaha hiya al ghoyatu allati khuliqat laha al ibadi. Ya. Berikutnya kata beliau, wal aswat, ya, dan suara, keterkaitan antara suara bisama dengan pendengaran, dengan mendengar, ya. Kemudian mana lagi tadi, wal ihsan bir rahmah, keterkaitan antara perbuatan kebaikan dengan rahmat, ya, ya. Kemudian wal ata' bil jud, keterkaitan antara memberi dengan kedermawanan, fa indahum man qama bi ma'rifatiha ala nahwi alladhi fassarnaha bihi lughatan syar'an. Ya, maka kata beliau, ya, fa indahum man qama, maka di antara mereka, ya, ada yang menjalani, atau man qama bi ma'rifatiha, di antara mereka ada yang menurut mereka Siapa saja yang mengetahui al-nahwi alladhi fassarnaha, mengetahui ibadah dalam bentuk yang telah kami jelaskan, ya, lugatan wa syar'an, secara bahasa dan syara' syariat, wa masdaran, ya, wa mawujudan, ya, istiqamah, ya, dan juga secara masdaran, sumber, ya, sumbernya dia mengetahui seperti yang sumber kita ketahui, ya, dan tempat merujuk yang benar, ya, istiqamah lahu, maka menjadi luruslah ma'rifatu hikmatihi, menjadi luruslah pengetahuan hikmahnya, wa ghayatiha, akan menjadi istiqomahlah pengetahuan dia dan hikmahnya, ibadahnya dan tujuannya. Ya. Kemudian alima annaha hiyal ghayatul lati khuliqat laha al-ibad. Ya, maka pun dia mengetahui bahwasanya ibadah adalah tujuan diciptakannya hamba-hamba. Nah, terus sabit. Kauluhu as-silku rabi'u haza as-silku alladhi ala al-haqqi. Kauluhu anna sirra al-ibadati wa ghayatiha mabniyun ala ma'rifati haqiqiyatil uluhiyyati. Nah, ini yang empat, yaitu jenis yang ala al-haq, yang mereka golongan yang berada di atas kebenaran. Ya, yaitu yang bahwasanya rahasia ibadah tujuannya itu dibangun di atas pengetahuan hakikat uluhiyah. Ya, terus makna kaumihi subhanahu ilahan. Ah, dan juga makna Allah Subhanahu wa taala sebagai ilah. Terus fahum ya'budunallaha ta'alluhan lillahi azza wa jalla wa ta'abbudan wa mahabbatan wa ta'atan, hadha makna al-uluhiyyah. Ah, maka mereka beribadah pada Allah ta'alluhan, wa ta'abbudan wa mahabbatan, dengan menjadikannya sebagai, dengan menuhankannya, dengan beribadah kepada Allah dengan kecintaan, ketaatan, inilah makna uluhiyah. Terus al ibadatu maknaha ta'alluhu wa ta'abbudu. Nah, ibadah maknanya adalah ya menuhankan, ya, dan beribadatan. Terus wal uluhiyatu hiya ta'abbudu. Uluhiyah adalah ta'abbud. Terus ah, ilah namanya ma'bud, yaitu yang diibadahi. Terus qauluhu wa anna al-ibadata mujibul uluhiyyati wa asaruha wa maqdaruha. Nah. Terus al-ibadatu muqtada al-uluhiyyati. Nah, ibadah adalah ya tuntutan dari uluhiyah. Ya, dari uluhiyah. Terus annaka ta'budullaha li'annahu ilahuka wa rabbuka wa khaliquka. Anda beribadah pada Allah karena dialah Tuhan, Rabb Anda, pencipta, apa namanya? Ilah Anda, sembahan Anda, Rabb Anda dan yang menciptakan Anda. Wa annahu amruka. Wa annahu amaruka. Amaruka. Dialah, karena dialah yang memerintahkan pada Anda. Fa hum yajma'una bainal haqqi wal amri. Nah, maka mereka khalqi, bukan haq. Bainal khalqi wal amri. Maka mereka menggabungkan antara penciptaan dan perintah. Fa huwa khalquka wa khalaquka wa amaraka bihadzal. Maka dialah yang menciptakanmu dan memerintahkanmu dengan hal ini. Terus qawluhu wa irtibatiha kirtibatil muta'alliq sifati bisifati. Ah, keterkaitannya seperti keterkaitan sifat dengan sifat. Kata'alliq athari. Kata'alluq. Kata'alluqi athari sifati bisifati. Ah, seperti keterkaitan berbagai sifat dengan sifatnya. Terus sifatu laha atharu. Nah, sifat sendiri memiliki atsar, pengaruh. Terus qauluhu fa innahum man qama bi ma'rifatika ala nahwi alladhi fassarnaha. Ah, di antara mereka ada yang melaksanakannya ya seperti yang telah kami tafsirkan secara bahasa maupun syariat maupun sumber, ya, maupun tempat merujuk yang benar. Istaqama lahu ma'rifatu hikmatil ibadati wa ghayatiha. Maka menjadi istiqomahlah, luruslah ya pengetahuannya akan hikmah ibadah dan tujuannya. Terus istiqama lahu ma'rifatu hikmatil ibadati wa ghayatiha al-ma'rifatu as-sahih. Al-ma'rifata as-sahihata. Ah, maka ma'rifah, pengetahuan mereka akan hikmah ibadah itu menjadi lurus. Ya, tujuannya apa? Dengan pengetahuan yang benar. Terus qawluhu wa 'alima annaha hiyal ghayatul lati khuliqat laha al ibadu. Ah, maka dari sini dia pun juga mengetahui ya, bahwa ibadah itu adalah tujuan diciptakannya hamba-hamba. Terus qala ta'ala wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ah, Allah Ta'ala berfirman, tidaklah Allah kami menciptakan, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepada-Nya. Cukup dulu ya, insyaallah. Ngantuk ini.